berganti malamku menanti. Berharap pagi kau kan datang lagi. Hingga kering sudah air mataku. Di mana dirimu? Maafkanlah diriku ini sayang. Ku pergi mencari emas permata. Karena orang tuamu dulu pernah menolak menghinamu. Kembang mekarono ing dodo saiki kali cerita. Samudra, Asmara.